Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man ittaba'ahu wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Sudah kita selesaikan penjelasan tentang penasob yang dia menasobkan suatu fi'il. Sekarang kita masuk kepada macam yang kedua yang dia menasobkan dua fi'il. Wa tsani wa huwa ma yajzimu fi'laini 11. Yang kedua dari penjazm ya, yang menjazmkan dua fi'il sekaligus ada 11, yaitu in, betul itu ya, apa sudah atau belum, sebelum masuk sini belum, oh belum, wattalab ya, ngapain masih kita ya, berarti masih pada pembahasan tentang yang menjazmkan satu fi'il. Ditambahkan lagi penjelasan tambahan. Wattalabu idza saqatat alfa'u min al-mudhari' ba'dahu wa qusida bihi al-jazaa'. Nahu ta'alu atlu. Wa qawluhu kayfa nabki min dhikri habibin wa manzili bi siqti li wa bayna dakhuli fa hawmali. Dan talab macamnya banyak ya, sudah kita lewatkan. Ada di sana nahi, juga ada doa, istifham, tamanni, taraji, arab, tahdid. Nah, itu macam-macam talab. Ada 9 ya. Talab apabila gugur darinya fa, hilang darinya fa, dibuang darinya fa, dari mudhari'nya. Sudah kita lewatkan ya pada pembahasan tentang nasib ya. Di antara penasob yang dia menasobkan dengan bantuan al-mubmarah wujuban adalah apa? Fa sababiyah kan? Ya. Fa sababiyah dan waw ma'iyah dengan syarat. Di antaranya keduanya didahulu oleh talab ya kan? Fa sababiyah dan waw ma'iyah ketika didahulu oleh apa? Talab. Ya, kemudian di antara tempat yang fi'il mudhari' itu dijazmkan adalah ketika ada talab ataupun fi'il mudhari' yang dia mansub dengan fa' sababiyah, kemudian fa'nya digugurkan, maka dia menjadi majzum. Ya. Di sini beliau memasukkan at-talab sebagai penjazm berikutnya, yang terakhir ya. Wa talab dan juga at-talab, artinya talab menjazmkan fi'il mudhari' dengan syarat idza saqatat alfa minal mudhari', ketika gugur dari fi'il mudhari'nya fa, ketika fa gugur dibuang dari fi'il mudhari'. Kalau ada fa-nya ya mansub ya dengan an mudmara wujuban, tapi kalau dibuang fa-nya maka dia majzum dengan talab. Dan talab apabila gugur fa dari fi'il mudhari' setelahnya dan dimaukan dengannya al-jazaa', balasan. Contoh ta'alau atlu. Kemarilah. Atlu. Saya bacakan kepada kalian. Ya, ada khilaf di antara ahli nahu terkait dengan yang menjazmkan apakah talabnya ataupun yang lainnya. Seperti dalam contoh ta'alau atlu, kalau menurut musannif atlu itu mansub karena talab ta'alau. Ya. Dan ini pendapat dipilih oleh Sibawai, juga Al-Khalil dan Al-Farisi Al-Sirafi. Ya, alasannya karena pada talab tersebut mengandungi makna huruf syarat. Pada contoh yang telah lewat, ta'alu atlu itu takdirannya katanya in ta'tuni atlu alaikum ta'alu atlu, kemarilah akan saya bacakan, kata si bawai Khalil Al-Farisi As-Syirafi. Di situ atlu dijazmkan oleh talab. Kenapa kok talab bisa menjazmkan? Karena pada talab tersebut mengandungi huruf syarat, sehingga takdir ucapan ta'alu atlu adalah in ta'tuni atlu alaikum, kemarilah in ta'tuni atlu alaikum. Kalau kalian datang kepada aku, atlu alaikum, akan saya bacakan kepada kalian. Adapun pendapat jumhur, mereka berpendapat bahwasanya yang menjazumkan fi'il mudhari' setelah talab itu bukan talab itu sendiri, tapi ada tu syarat yang muqaddar. Ada tu syarat yang dia ditakdirkan bersama fi'il syaratnya. Ya, jadi kata jumhur yang menjazumkan adalah ada tu syarat dan juga fi'ilnya, fi'il syaratnya yang ditakdirkan karena sudah ditunjukkan oleh talabnya. Takdirnya ucapan tadi ta'ala atlu, ta'ala fa'in, ya, ta'tuni atlu alaikum. Ya, jadi takdirnya jumhur, ta'ala fa'in ta'tuni atlu alaikum. Kemarilah, jika kalian datang kepada aku, atlu alaikum. Sehingga atlu itu dia madzum karena sebagai jawab syarat dari in yang muqaddarah bersama fi'il syaratnya ta'tuni. Dan ini yang disahihkan oleh Al-Faqihi dan juga Ibn Al-Qa' pendapatnya jumhur. Sri faham ini ta'alu atlu. Ya, kalau musannif berpendapat yang menjazumkan atlu adalah apa? Tolab itu sendiri. Alasannya karena tolab itu mengandungi makna huruf syarat. Ya. Takdirannya in ta'tuni atlu alaikum. Adapun pendapat kedua, pendapat jumhur mengatakan bahwasanya atlu itu dijazmkan oleh fi'il isim adatu syarat yang ditakdirkan bersama fi'ilnya. Itu in ta'tuni atlu alaikum. Dijazmkan oleh in, dan kita tahu in itu menjazmkan ataupun di antara adatu syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Contoh berikutnya, qifa nabki min dzikru habibin wa manzili bi siqtil liwa baina dakhuli fa hawmali. Ucapannya Imrul Qais. Qifa nabki. Berhentilah kalian, berdirilah kalian. Nabki, mari kita menangis min dzikru habibin wa manzili, karena mengingat habibin kekasih wa manzili dan sebuah rumah. Bisik tiliwa bayna dahuli fahawmali. Di tempat-tempat yang berkerikil, yang ada di antara dahul dan haumal. Dahul dan haumal nama satu tempat. Di sini syaitnya nabki. Ya, qifa itu fil amr dari waqafa yaqifu. Qif untuk dua orang, qifa. Itu tolabnya. Ya. Kemudian di sini fil mudhari' majzumnya nabki. Baka yabki. Dijazumkan, maka dibuang apa? Huruf illahnya nabki. Qifa nabki. Ini contoh dari fi'il mudhari yang dijazumkan oleh talab. Karena di sini digugurkan darinya fa. Dan dikendaki dengannya jaza balasannya. Qifa nabki, berhentilah. Kalau enggak berhenti, nabki. Maka kita akan menangis atau berdirilah. Misalnya kita akan menangis. Kalau ada fa-nya gimana? Mansub ya kan? Kalau ada fa-nya mansub kan? Karena fa apa? Sababiyah. Didahului oleh talab. Itu termasuk yang menjazmkan fi'il mudhara dengan bantuan an mudmarah wujuban kan? Tapi kalau fa-nya dibuang, jadi majzum. Iya, kalau jadi fa-nya dibuang, jadi majzum. Ya, selesai ya. Ya. Itu contoh yang dicontoh oleh beliau adalah contoh dari macam satu macam talab, yaitu apa? Amr kan ta'ala wa qifa. Dan di sana talab itu ada yang lain selain amr. Seperti nahi. Contohnya nahi la tadnu minal asadi taslam, gitu kan? La tadnu minal asadi taslam. Jangan kau mendekat kepada singa, taslam. Niscaya kau akan selamat. Taslam di sini dijazmkan. Ya. oleh tolab, tapi yang berupa apa? Nahi. La tadnu minal asadi taslam. Apa kalau takdirannya musannif ataupun yang sependapat dengan beliau? Takdirannya apa? In tadnu minal asadi taslam. La tadnu minal asadi taslam. Ya. Apa takdirannya? Hah? Kalau tadi kan contoh tadi takdirannya in ta'tuni atlu alaikum. Ya. La tadnu min asad. Apa? In lam tadnu min al-asad taslam. Ya. Kalau kamu tidak mendekat kepada apa? Asad, kamu akan selamat. Contoh talab yang berikutnya adalah doa seperti Rabbi firli adhul al-jannah. Rabbi firli adhul al-jannah. Adhul dijazmkan oleh talab yang berupa doa Rabbi firli. In taghfir li adkhul al-jannah, gitu kan. Kemudian juga istifham, contoh hal tukrimuni ukrimka. Hal tukrimuni ukrimka, karena istifham pun termasuk talab. Hal tukrimni ukrimka. Juga tamanni laita limalan unfiqhu. Nah, kalau ada fa'nya mansub ya, pembahasannya nawasib. Itu fa. Kemudian juga taraji, contohnya la'alla zaidan yakdumu al-balada ukrimhu. Ya, la'alla zaidan yakdumu al-balada ukrimhu. Juga arad ala tanzil indana. Ala tanzil, ala tanzilu indana tasubu khaira. Atau tusib khaira. Ala tanzilu indana tusib. Tusib majzum. Tusib khaira. Tahdid. Ya, dorongan. Laula ta'tina tuhadisna. Dan seterusnya. Jadi tolak bukan hanya apa? Amr. Juga masuk di dalamnya. Nahi, doa. Ya, seperti pada pembahasan. Yang menasabkan dengan fa' sababiyah. Ya, persis. Kalau itu bersama fa' sababiyah. Kalau ini dengan dibuang fa'nya. Ya, kalau pada pembahasan jazm dengan dibuang fa'nya. Kalau pada pembahasan nawasib dengan menetapkan fa'nya. Dengan syarat tadi, sama. Didahului sebelumnya oleh talab. Kemudian, wasan yang kedua. Dari macam menjazm. Wahuwa ma'ajzimu fi'laini. Yang kedua, yang menjazmkan dua fi'il. Sekaligus, ahada asyara ada 11. Dan yang dijazmkan dari dua fi'il ini bisa jadi keduanya adalah fi'il mudhari'. Ya. Wasan yang kedua, apa yang menjazmkan dua fi'il sekaligus, itu ada 11. Bisa jadi dua fi'il yang dijazmkan ini adalah semuanya fi'il mudhari', seperti dalam ayat in ta'udu na'ud. In ta'udu na'ud. Ataupun keduanya yang dijazmkan oleh adatus syarat ini keduanya fi'il madhi semua. Contohnya in 'udtum 'udna. Ya. Itu maudhi semua. In udtum udna. Kalau tadi lafadznya mudhari semua ya. In ta'uduna ud. Ataupun maudhi semua. Ya, kalau semuanya fi'il mudhari, maka i'rabnya jelas. Ya. Zahir i'rabnya, zahir. Tanda jazmnya jelas. Atau maudhi semua. Contohnya in udtum udna. Berarti jazmnya apa? Pada mahalnya saja. Pada mahalnya jazm. Ataupun yang dijazmkan itu dia fi'il madhi tapi hanya pada maknanya. Contohnya man lam yajtahid lam yanal al-ilma. Man lam yajtahid lam yanal al-ilma. Di sini yajtahid dimasuki lam. Juga yanal dimasuki lam. Maka dia meskipun fi'il mudhari', tapi karena dimasuki lam, maka dia maknanya apa? Madhi. Karena kita tahu lam membalik makna mudhari' menjadi apa? Makna madhi. Man lam yajtahid lam yanal al-ilma. Siapa yang dia tidak mau sungguh-sungguh, niscaya dia tidak akan mendapatkan ilmu. Ah, kalau ini masuk ilam, ini yang menjazumkan yajtahidnya apa? Ada tuh syarat atau lamnya? Lafadznya itu dijazumkan oleh lam. Tapi mahalnya, pada mahalnya itu dijazum oleh man. Secara mahal dia madzum oleh man, secara lafadz madzum oleh lam. Ya, man lam yajtahid lam yanal al-ilm. Kita tahu kan man termasuk isim syarat yang menjazumkan dua fi'il sekaligus. Tapi setelahnya lam, man lam yajtahid lam yanal al-ilma. Apa yang menjazumkan yajtahid? Yang menjazumkan yajtahid secara lafaz adalah lam. Tapi secara mahal dijazumkan oleh man. Mahalnya jazm. Atau terkadang isim syaratnya atau fi'il syaratnya fi'il madhi, kemudian jawab syaratnya mudhari. Ya, kalau tadi yang pertama fi'il syarat dan jawab syaratnya mudhari semua. Yang kedua fi'il syarat jawab syaratnya madhi semua. Yang ketiga secara makna fi'il syarat dan jawab syaratnya adalah apa? Madhi, tapi lafadznya mudhari. Yang berapa ini? 4. Ya, fi'il syaratnya madhi, jawab syaratnya mudhari. Boleh juga. Contoh, man kana yuridu harfal akhirah nazid lahu fi harfih. Man kana yuridu harfal akhirah nazid lahu fi harfih. Siapa saja yang menghendaki harfal akhirah, keuntungan akhirat, nazid lahu fi harfih. Kami akan tambahkan untuknya. Atau mudhari'an fa madhiyan. Fi'il syaratnya mudhari', jawab syaratnya madhi. Yang ini sedikit. Seperti dalam hadis, Man yakum laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufirah. Disebutkan dalam hadis, man yakum laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufirah. Sini fi'il syaratnya mudhari', yakum, jawab syaratnya madhi. Ghufirah. Ya, i'rabnya, kalau terkait dengan i'rabnya, kalau fi'ilnya sama-sama mudhari, maka jazmnya jelas ya pada lafadznya. Pada lafadznya seperti in ta'udu na'ud, ta'udu majzum bi'in. Ya, fi'il syarat majzum bi'in. Wa alamatu jazmihi hadzun nun. Na'ud jawab syarat majzum bi'in juga. Tanda jazmnya sukun. Ataupun kalau fi'il syaratnya dan apa jawab syaratnya keduanya adalah fi'il madhi, maka jazmnya pada mahalnya. Seperti udtum fi'lun wa fa'il. Ada fi'lun madhi mabni ala sukun fi mahali apa? Nas apa? Jazmin. Fi'lu syarat udna juga fi'lun wa fa'il. Ada fi'lun madhi mabni ala sukun liti sholih bi dhamir rafi' mutaharrik fi mahali apa? Jazmin jawab syarat. Atau berbeda seperti kalau fi'l syaratnya mudhari, kemudian jawab syarat madhi, ataupun sebaliknya, fi'il syaratnya madhi, jawab syaratnya mudhari. Ya, kalau mudhari, i'rabnya pada lafadznya, gitu aja. Kalau madhi, pada mahalnya. Ya. Nah, itu. Jadi kita kembali lagi ke matan. Macam yang kedua dari penjazm adalah apa yang dia menjazmkan dua fi'il sekaligus, dan itu ada 11. Yang pertama in. Contoh iyasha yudhibukum. Kemudian ma. Contoh wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Dan man. Contoh man ya'mal su'an yujzabih. Disebutkan di sini yang pertama in. Kenapa in didahulukan dalam penyebutan? Karena in adalah umul bab. Induknya bab penjazm yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Ya. Dan in itu disepakati sebagai huruf. Dan in itu diletakkan semata-mata untuk mengaitkan jawaban dengan syaratnya. Tidak ada makna tambahan selain itu. In syartiyah di sini diletakkan untuk menunjukkan, ataupun semata untuk menunjukkan mengaitkan, ataupun diletakkan semata untuk mengaitkan jawaban dengan syaratnya. Ada juga maknanya mana syarat. Tapi syarat yang diragukan di situ terjadinya. In apa seperti dalam contoh iya sya yudhibkum. Jika kami hendaki yudhibkum, kami ini saya akan membinasakan kalian. In ta'tini zaidun ukrimhu misalkan. Kalau Zaid datang, misalnya akan saya muliakan, tapi diragukan di situ kedatangannya. Di sini dicontohkan iya sya yudhibkum. I'rabnya jelas in harfu syartin jazimin tajimu fi'alaini al-awwal fi'il syart wa tsani jawabuh. Ya sya fi'il syart majzum bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa yudhib. Jawab syarat majzum biadat syarat atau bi'in. Wa alamat jazmihi as-sukun. Wa fa'il mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Wal kafdha min mutasil fi ma'na ismi maf'ulun bih. Kemudian ma, yang kedua ma. Ya sudah habis waktunya. Ya, kita cukup sampai di sini. Sebelum diakhiri ada yang mau disampaikan? Nanti ma ya, kita masuk pada masan ma ya. Man lam yajtahid lam yanal al-ilm. Apa yang ditanyakan tadi? Jadi secara maknanya madhi itu, man lam yajtahid lam yanal al-ilm. Karena kita tahu fil mudhari kalau dimasuki lam, maka dia berubah maknanya menjadi madhi, ya kan? Tapi lafaznya mudhari. Nah, kalau seperti ini i'rabnya bagaimana? Ya, secara lafaz dia majub oleh lam. Tapi mahalnya dijazmkan oleh man gitu. Ya cukup dulu ya. Subhanallah wa bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.